Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa sedunia beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Jika kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Singkoyes sekarang yang kuno-kuno giling tebu, giling gabah, orang nggak ngomong sapi utawi apa lah konto dimuter, no? Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawanya kan paling 2 meter. Lah uyoy sapi yo nguyol yo ngising ambek umbrang-umbrang jam kan yo nguyol ngising. Ya cipratane yo tok. Gabah tok beras mah. Iku nenggone muen diceritakno. Lah singkat cerita ono kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki ngono aja sik iki kok disuci. Imam Bulgi niku ulama tok ngamuk dene. Ah takok neh tak rata aku murid. Takok neh rata aku. Ini pun betul tak. Orang kalau lama-lama sih bergiling lagi, ya tenang ebar mulai dipangkul, ya santai ebar itu wae sholat ya, sholat wae masak ya ora di cuci ya biasa wae, ya ora darani suci, ya ora darani, karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal, ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daily, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa mas? Maxi ya? Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah, sing lanang kan disunatkan cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kaya-kaya itu rapati wani nyontok apa? Cingkrang. Tingkat padahal kan misalnya lewat bedukan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kalau peceren-peceren najis, iya kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih. Singkat cerita, Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu dail saya ini, dailun itu apa? Serampatan paling apa? Misor itu jenis apa? Dailun bahasa Arab ya, pencobaan latihan bahasa Arab. Jadi apa? Dailun. Siapa yang jenis apa enteng? Yutoh yuruhu mabadah. Ya, sanggup bayang kok suci, yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh, liwat neh, wa alaihi amalun nas, begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin salam kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid iki sing ora ping liwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis ah, ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku yo banter-banter kan bodoh. Lah nak banter terus tipak islandatane iku liwati tau, najis. Kira-kira munggah itu untuk sarang tok apa nanti untuk kelabi nisor? Kira-kira? Kira-kira nanti untuk kelabi apa? Contoh gampang itu nak udan itu. Udan kayak melaku cepat itu kira-kira yang bekas rusuhnya untuk kelabi apa untuk sarang tok? Untuk kelabi. Ya kira-kira ratan itu suci murni apa untuk mutan ajis ya? Jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa lah. Jadi double tapi kok bener, senajan tuh orang kok ilmu. Nah ini alhamdulillah double onok bener deh. Pas ya, double pas ya, jadi double tapi pas. Justru lama mengkritik kalau ada orang sok was-was ciri-ciri apa? Najis tersalib. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas, apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu, Nabi Dawud yutoh diruhu mabadah, apa? Yutoh diruhu mabadah. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya, karena tadi mutohir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak latih ngasih pergi, sama akan jarang menemukan ulama yang sekerso ngedikan. Tapi ulama kabiru melok tasawuf, mabek toriko. Pokoknya si ngaji, suargo. Pokoknya senang aneh ngomong-ngomong itu. Itu jenis ulama tarhib, si nyenang-nyenang nodok. Kalau melok partai sing tarhib, sing seru-seru dok. Tapi buat tenang, malah fakir kan, malah partai fakir. Sekaruan hati saya mayoriti lah, dia heran, fakir kecil. Uang nak dikersana Allah, HP mesti ngerti pak. Biar mana tenang. Ini contoh kias. Mutohir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turok, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turok, yaitu najasatul qalbi wal khinzir, karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turok. Nah sekarang wong liwat neng lemah, itu kan ada tathir secara otomatis, karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'dalah, yutahhiruhu ma ba'dalah. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah, karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane opo hadis-hadis? Mansu jika. Dadi nek ora nak wudu, ora entuk lemak, ora entuk turah, iku mesti sodar ya ora ngono. Ora ngono contone ora ngono. Iku yo haram, horor dan bahaya. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Jojo maksudnya. Ngawur terus gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kaya wong biduan ta wong narukan wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira iku ngendari tanah sing ana tetone ta ora? Jawab wis. Enggak kan? Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tetong kira-kira ning kono tetep digawe apa dirisik? Tetep. Wis sangke. Pengacara oke. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu dia misbah kalau bangun masjid itu sampai kalau jumu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa batu bata itu kan nggak boleh karena diantara materinya itu pakai apa najis cekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'i sendiri dalam bab ini dong ngikuti rotok-rotok mazhab Abu Hanifah karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa taskhin, dibakar dengan api sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi aja wudu lho ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh wudu.